Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'alif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Kita masih di dalam kajian keutamaan membaca Al-Quran dan sopan santunnya. Allah Ta'ala, wa min ahammil adabi wa aujabiha ay yakuna fi hali tilawatihi mutadabbiran lima yaqra'u mutafahiman lahu hadiral qalbi indahu. Qala Allah Ta'ala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun yatadabbaru ayatihi walityadzakkara ulul albab. Dan di antara sopan santun dalam membaca Al-Quran adalah hendaknya ketika membaca Al-Quran maka berusaha untuk memahami arti daripada apa yang dibacanya. Hadirul qalbi indahu, dengan khusyuk dia membaca. Hadir hatinya ketika membaca. Sebagaimana firman Allah SWT, Al-Quran adalah kitab yang diturunkannya kepadamu wahai Muhammad yang membawa keberkahan supaya mereka itu merenungi tanda-tanda kebesaran di dalam Al-Quran dan supaya mereka selalu ingat daripada mereka-mereka orang-orang yang mempunyai akal yang cerdik. Jadi kata beliau di sini, di antara sopan santun yang hendaknya kita laksanakan ketika membaca Al-Quran adalah berusaha memahami arti daripada apa yang kita baca. Memang benar ulama berkata bahwasanya Al-Quran itu beda dengan bacaan-bacaan yang lainnya, dimana kalau bacaan wirid kalau kita tidak memahami artinya maka kita tidak mendapatkan pahalanya. Dalam artian memahami arti di sini bukan harus secara mendetail, tapi di sini cukup dengan cara global. Misalnya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu adalah artinya bertasbih dan mensucikan Allah. Cukup. Terus astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, artinya meminta ampun kepada Allah. Cukup. Nah, jadi enggak harus secara mendetail. Tapi kalau sama sekali tidak tahu artinya, maka ulama berkata tidak akan mendapatkan pahalanya. Itu yang pertama. Kalau wiritan itu tidak dibaca secara kontinu, maka kita tidak akan mendapatkan khasiatnya. Kalau kita ingin mendapatkan khasiat daripada wirid-wirid tertentu, maka kita harus kontinu dalam bacanya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran, baik tahu artinya atau tidak paham artinya, baik Al-Quran itu dibaca dengan cara kontinu atau tidak kontinu, maka tetap kita dapat pahalanya. Oleh karenanya kita ingatkan bagaimana Sayyidina Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu wa Allah wa askanahu wa iyana fasihal jinan, beliau itu pernah bermimpi berhitab dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau berkata kepada Allah taala, dengan apa yang engkau sukai hamba-hambamu itu mendekatkan dirinya kepadamu. Maka Allah Ta'ala menjawab, bitilawati kalami, dengan membaca firmanku. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, bifahmin au biwir fahmin, mereka itu membacanya dengan cara pemahaman, difahami atau tidak. Maka Allah pun menjawab, bifahmin au biwir fahmin. Jadi dengan pemahaman mereka baca atau tanpa pemahaman, maka tetap mereka akan mendapatkan pahala dan merupakan sebuah tagarrub yang paling aku senangi yang dilakukan oleh para hamba-hambaku Itulah yang diimpikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun hal itu tidak menjadi sebuah dalil, tapi kan dalil yang lainnya ada. Ini coba sebuah inas untuk menguatkan dalil yang sudah ada. Jadi Al-Quran itu difahami nggak difahami, tetap mujizatnya tetap ada. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca, kalau kita sampaikan, maka setiap orang mendengarnya itu akan merasa teriang-iang. Jadi ada sesuatu. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya setiap haraf daripada Al-Quran ada 1000 mukjizat, ada 1000 keberkahan, ada 1000 arti. Jadi ada 3000 hal di dalam setiap huruf daripada huruf-huruf Al-Quran itu. Oleh karenanya, jadi kalau seumpama mereka itu melakukan ruqyah, menulis jimat dengan Al-Quran, kemudian menulis di dalam kertas, dimasukkan ke dalam air, itu namanya ruqyah. Sebagaimana hal itu juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam hadis banyak disinggung oleh Nabi. Al-Fatihah lima guriatlah. Jadi surat Fatihah itu untuk apa saja sesuai dengan keinginan yang membacanya. Jadi artinya sama seperti air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu seperti yang diinginkan peminumnya. Diniati apa saja digabulkan. Begitu pula membaca Al-Fatihah juga semacam itu. Oleh karenanya surat yang paling banyak dibaca ketika mereka bertawassul atau meminta hajat kepada Allah SWT itu adalah surat Fatihah. Nah, ini salah satu tanda bahwasanya memang selain Al-Fatihah juga semacam itu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang kalau kita baca kepada orang yang sedang kesurupan, itu dia akan kepanasan, bisa keluar jinnya. Kan banyak kita lihat orang-orang yang mengobati orang kesurupan itu, yang dibaca apa? Al-Quran. Tapi subhanallah, taksirnya, pengaruhnya itu sangat besar kepada orang yang kesurupan itu. Nah, oleh karena itu, dibaca dengan faham atau tidak dipahami, tetap hukumnya kita akan mendapatkan pahala, dan itu merupakan sebuah tagarrub yang paling besar, yang paling aku senangi, yang paling disenangi oleh Allah SWT sebagaimana tadi firman-Nya. Qala ta'ala fi ma'radil inkar wa tawbih li aqwamin. Mari kita lihat bagaimana Allah mengecam, mencela orang-orang yang baca Al-Quran tapi dia itu tidak berusaha bertadabbur, mengambil makna daripada Al-Quran itu, malah mereka itu tidak melaksanakan dengan apa yang telah dia bacanya. Allah Ta'ala firman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin afaluha. Apakah ketika mereka membaca Al-Quran itu tidak dengan tadabbur, tidak berusaha mencermati, memahami artinya, apakah ataukah di dalam hati mereka itu ada kunci-kuncinya sehingga mereka tertutup untuk melihat apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Nah, sehingga para ulama mengatakan, menafsirkan ayat ini, apa maksudnya? Al-Habib Al-Haddad yang mengarang kitab ini, dia mengatakan, la yakunul muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yurid. Seseorang murid itu tidak akan sampai ke jalan Allah sampai dia itu melihat, mendapatkan dalam Al-Quran semua yang diinginkan ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Mujizatnya begitu banyaknya dalam Al-Quran itu. Nah, oleh karenanya sampai-sampai Allah Ta'ala firman, apakah mereka itu tidak mencermati ketika mereka membaca Al-Quran itu? Semuanya ada di situ. Gitu. Kita butuh apa? Pelepasan daripada segala macam problem kita ada dalam Al-Quran. Apakah mereka itu saking tebalnya hati mereka kok sampai gak bisa menembusnya? Itu firman Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Nah, oleh karenanya maka hendaknya kalau baca Al-Quran, baca begitu saja cepat, hanya membaca kalimatnya saja tapi tidak merenungi artinya, lebih baik kita membacanya dengan pelan-pelan, lambat, satu bulan hanya satu kali khataman di bulan Ramadan, tapi kita membacanya dengan mencermatinya, berusaha memahami maknanya. Kenapa? Meningkatkan ketakwaan kita. Jadi kalau kita betul-betul melihat sekarang ini, kenapa kok para da'i ilallah sekarang ini, baik itu para mubalik, mubalik atau mubaligoh, da'i, ya semua, itu kebanyakan mereka itu mengungkapkan ucapan-ucapannya sendiri. Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, sebetulnya para da'i itu gak perlulah dia itu mengucapkan dengan ucapan-ucapannya sendiri. Bawa firman Allah, bawalah hadis Nabi SAW. Itu di dalam firman Allah itu, di dalam hadis Nabi itu mempunyai sir, yang ketika orang mendengarnya itu maka akan masuk dalam hatinya. Nah, jadi harusnya apa? Ketika kita dakwah, perbanyak bawa ayat, perbanyak bawa hadis. Jangan perbanyak membawa lelucon-lelucon yang ada sekarang ini. Oleh karenanya itu sangat-sangat menciutkan hati kita, memilukan hati kita. Kenapa kok sampai-sampai sekarang ini, di zaman yang modern sekarang ini, kok yang namanya masyarakat kita ini intelektualnya sangat rendah. Bahkan kita-kitanya yang harusnya peduli, justru kita itu membodohkan masyarakat. Maaf saya katakan begitu. Kenapa? Pidato yang ada di Indonesia ini cuma di sini aja bikin ketawa-ketawa. Kalau kita pergi ke Yaman, kalau kita pergi ke Mesir, kita pergi ke Saudi, enggak ada yang bikin ketawa-ketawa begitu, enggak ada. Apalagi di mimbar, di masjid, disebutkan kata-kata yang tidak pantas. Ya kalau sekali-sekali enggak apa-apa, tapi yang sebenarnya jangan sampai membawa kata-kata yang tidak pantas. Kalau kita mau memperdengarkan lawakan-lawakan, ya hendaknya kita tinggal sodorkan saja kepada mereka, ya. Silakan lihat empat mata, silakan lihat ya di televisi itu, hampir setiap malam pasti ada kan di televisi itu. Jadi jangan di sini, ini mimbarnya Nabi. Hendaknya semacam itu. Jadi sampai kapan kita akan membodohi masyarakat kita ini? Harusnya kita jangan membodohkan masyarakat, tapi kita mencerdaskan masyarakat. Tidakkah kita baca dalam hadis Bukhari? Ketika Nabi SAW bagaimana ketika beliau itu sedang menyampaikan dakwahnya. Maka ditampakkan, disebutkan dalam hadis tersebut, bahwasanya Nabi SAW seakan-akan sebuah seorang kapten, seorang komandan yang memberi aba-aba kepada bawahannya untuk supaya menyerang atau bertahan. Masakum sabakum. Jadi Nabi SAW merah mukanya. Kemudian Nabi SAW melantang suaranya. Itulah ketika beliau sedang pidato. Kita kan tidak. Ini mimbarnya Nabi. Kita mengotori dengan menyebutkan kata-kata yang tidak pantas di atas mimbar. Hanya maksud kita supaya mereka ketawa semuanya. Cukup. Jadi ketika masyarakat kita itu berkumpul di suatu tempat, baik itu di majelis ataupun di masjid ataupun di acara-acara yang bernuansa agama, ini kesempatan buat kita. Kesempatan supaya mereka tahu. Sekarang ini kita ini berlomba-lomba cepat-cepatan dengan setan. Kita bayangkan. Jadi makanya kadang-kadang kita lihat, ya Allah, luar biasa sekarang kerusakan masyarakat sekarang ini. Bayangkan satu minggu kita hadir pengajian berapa kali, sementara mereka lihat televisi berapa kali dalam satu hari. Kalah, masih kita ini kalah. Sampai-sampai saya teringat, saya punya guru Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ketika beliau datang ke Indonesia, maka ketika melihat kerusakan zaman terutama di Indonesia ini, maka beliau katakan begini, kalau seumpama ada seseorang diawasi oleh gurunya selama 24 jam selalu diawasi oleh gurunya, dengan lingkungan yang ada sekarang ini masih tetap kalah, masih tetap anak ini akan terjerumus. Apalagi kalau seumpama kita tidak ada pengawasan, apalagi seumpama dia itu tidak mempunyai keimanan, tidak memupuk keimanannya. Sedangkan memupuk keimanan tidak lain kecuali dengan hadir zikir, hadir majlis taklim. Nah, ini memupuk keimanan kita. Diingatkan lagi. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan. Nah, oleh karena itu para hadirin yang mulia kalau Allah Ta'ala, mari kita bersama-sama kita timbulkan dalam hati kita ini rasa cinta, rasa kasih sayang kepada sesama. Ingat, tidak akan sempurna keimanan kita kalau kita masih melihat kepada orang lain ini adalah orang lain, bukan saudara kita. Tidak akan sempurna keimanan kita kalau kita melihat saudara kita sesama muslim ini tidak kita harapkan untuk mereka seperti yang kita harapkan untuk diri kita. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ajak mereka semuanya, kita hadir majlis taklim. Itu ada ustaz itu, dia bikin majlis taklim, bawa semuanya. Jadi biar kita enggak kalah. Ini saatnya kita berperang melawan iblis dan kroni-kroninya, sekarang ini saatnya. Jadi mereka itu punya siasat yang luar biasa dan kita akui kita kalah. Tapi kita tidak menyerah. Kita akui dengan yang ada sekarang ini, kita kalah. Coba kalau seumpama di alun-alun bikin orkestan, kalah di sini. Tapi insya Allah selama kita masih hidup kita akan berjuang ya. Terutama takmir masjidnya, gak bakal ada lagi di masjid ini orkes-orkes lagi. Siapapun dia, kapolres yang mana saja, camat yang mana saja, kalau seumpama bikin di depan masjid ini kita akan tentang. Jadi harusnya kita semacam itu, kita gak mau, cukuplah apa yang sudah terjadi terjadi yang dulu itu cukup. Kita sudah sakit hati kita, sakit fisik kita, sakit pikiran kita, sakit negara kita karena bencana demi bencana. Kita lihat kemarin itu apa yang terjadi? Satu kampung itu rusak gara-gara brok bergerak saja tanahnya itu bergerak, rusak satu kampung. Masih baru bergerak. Kalau Allah Ta'ala menginginkan lebih dari itu bagaimana? Jadi cukup biarkan di negara di kota yang lainnya, jangan di Kota Bangil. Jadi yang penting di Kota Bangil ini insya Allah untuk selama-lamanya tidak akan pernah ada dangdutan yang semacamnya itu tidak akan ada. Insya Allah akan kita tentang terutama di alun-alun depan masjid ini. Jadi seakan-akan tidak ada haibahnya, nggak dihormati yang namanya rumah Allah itu nggak dihormati. Masa rumah Allah di depannya kemudian dibikin orkesan? Jadi sangat tidak pantas. Oleh karena itu mari kita berjuang sama-sama dengan segala macam siasat kita. Kita bujuk mereka, ayo kalau inti mau pesugihan, ayo Haji Majid Salim insya Allah tokonya laris, bawa, bawa. Kita dengan siasat yang bisa, dan itu memang betul, gak bakal bohong itu. Kalau kita jadikan Majid Salim ini pesugihan, betul-betul akan menjadi pesugihan lebih baik daripada pesugihan yang datang ke dukun-dukun itu. Sudah syirik, akhirnya kita gak dapat apa-apa. Tapi kalau datang sini, Allah Ta'ala dalam firman, di dalam hadis Qudsi, dan di dalam hadis yang dibawa oleh Nabi SAW, bahwasanya Ashhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum wa anni qad a'taitu mas'alatahum. Saksikanlah wahai malaikatku bahwasanya mereka yang hadir majlis taklim itu semuanya diampunkan, aku ampunkan dosanya. Alhamdulillah. Dan aku berikan semua permintaannya. Apakah tidak ada yang lebih daripada pesugihan ini? Ini pesugihan namanya. Jadi insyaallah pesugihan yang membawa pesugihan yang sebenarnya di akhirat nanti. Nah, oleh karena mari kita berusaha bersama-sama, jangan sampai kita kalah sama setan. Jadi saya ini selalu saya katakan, kita ini mempunyai sistem tersendiri di dalam pendidikan anak-anak santri kita. Di mana setiap 2 minggu sekali saya update. Saya biasakan kepada mereka untuk bermujahadah. Jadi mujahadah itu berusaha berupaya melawan hawa nafsu. Dan itu disebutkan diabadikan dalam Al-Qur'an di dalam firman Allah Ta'ala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka-mereka yang melawan hawa nafsunya, melatih dirinya untuk melawan hawa nafsunya, maka aku akan bukakan untuknya pintu-pintu kemuliaan yang dia inginkan. Pintu apa? Bukan hanya satu pintu. Pintu kewalian, pintu kemuliaan, pintu ilmu, pintu keterbukaan hati. Semuanya akan dibukakan Allah Ta'ala. Asalkan lakukan mujahadah. Di mana di antara kita yang sekarang ini melakukan mujahadah? Ini si Abdul Qadir Jilani itu, ketika beliau itu fi bidayatil amri, ketika di awal mula beliau itu menanjak mencari makrifat Allah SWT, beliau selama 15 tahun lamanya beliau selalu berjalan berpindah-pindah dari satu desa ke desa yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya, makan daripada rerumputan saja yang dia makan untuk mencari makrifat Allah Ta'ala. Mujahadah melawan dirinya supaya terkendalikan dirinya, jangan sampai dikendalikan dirinya oleh nafsu itu. Nah, tapi kita sekarang mana yang semacam itu? Sehingga kita sedikit-sedikit kita meniru mereka. Kita ajarkan kepada anak-anak kira-kira 1.5 bulan lalu di pondok pesantren kita. Kita ajari mereka untuk bermujahadah. Setiap hari harus berbicara dengan setannya minimal 25 kali. Enggak ada sanksinya. Tapi cukup. Saya talqin mereka, ayo sama-sama kita itu mengucapkan ikrar kepada Allah Ta'ala. Allah yang menyaksikan, Allah yang mengawasi kita. Biasakan kita semacam itu. Apa itu? Kami berjanji selama 2 minggu, setiap hari, setiap saat, kalau ada lintasan yang tidak baik bertentangan dengan agama, aku akan berdebat dengannya. Sehingga apa? Begitu ada lintasan, maka paling sedikit minimal 25 kali dia mengatakan, eh setan, aku gak mau ikut kamu. Aku tahu kamu itu menginginkan aku berada di neraka. Kita ajarkan gitu. Nah, kenapa yang semacam itu kita ajarkan? Supaya mereka sadar, mereka paham ternyata di dalam diri mereka itu ada setannya. Kan banyak orang enggak paham, disangkanya yang ada di dalam diri kita semuanya baik. Semuanya malaikat, padahal Allah Ta'ala sudah menegaskan, ada malaikat di sebelah kanan, ada setan di sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini selalu setiap kita akan melangkah kepada suatu langkah, baik itu kebaikan maupun keburukan pasti. Ada yang menentang, ada yang merintahkan. Ada yang menentang, ada yang menganjurkan. Pasti semacam itu. Yang menentang siapa kalau kebaikan? Setan. Yang menganjurkan siapa? Malaikat. Yang menentang siapa kalau melakukan keburukan? Malaikat. Yang menyuruh siapa yang menganjurkan? Setan. Nah, tinggal kita. Kita yang menghakimi, mau ikut siapa. Kalau kita makanannya haram, kita akan terus ikut setan terus. susah kita mau ikut malaikat. Tapi kalau kita makanannya halal, kita mempunyai kekuatan untuk menentangnya. Nah inilah yang kita ajarkan kepada mereka supaya kita paham. Jadi jangan mau kita itu terus. Sampai kapan? Sampai kapan? Silahkan kita mungkin jemu ya. Kalau semua hadir majelis taklim semacam ini sampai 2 jam, 3 jam kan jemu juga. Silahkan kita cari aktivitas yang lainnya. Jadi mulai cari dunia silahkan. Diperintahkan wasari ila maghfirati min rabbikum. Dan Allah Ta'ala mengatakan fas'u ila dzikrillah wabtaghu fima ataqallah fid daril akhirah. Jadi semua diperintahkan Allah Ta'ala untuk cari dunia silahkan. Tapi hendaknya diniati dengan niat yang baik. Kita mau melakukan apa saja, mau tidur, bukan ibadah, tapi kok diniati dengan yang baik jadi ibadah. Jadi artinya apa? Direkayasa sebisa mungkin, semaksimal mungkin supaya setan itu marah kepada kita. Ingat kan? Ada ceritanya seorang wali Allah melihat setan. Yang satunya gendut, pakai pakaian, satunya kurus, telanjang. Akhirnya dipanggil. Dua setan itu dipanggil. Maka dia datang karena ini wali Allah. Sehingga setan itu nurut kepada dia. Ditanya, kenapa kamu telanjang dan kenapa kamu pakaian? Maka yang telanjang itu mengatakan, bagaimana saya tidak telanjang? Orang tuanku itu setiap mau pakai pakaian selalu baca bismillah, sehingga saya tidak pakai pakaian. Terus kenapa kamu kurus? Ya, bagaimana saya tidak kurus? Orang tuanku itu setiap mau makan selalu baca bismillah, saya tidak bisa makan. Nah, dibikin kurus. Nah, inilah yang harusnya kita upayakan. Jangan bikin seperti yang setan gemuk itu. Kenapa kamu gemuk? Ya, karena Tuhan saya enggak baca bismillah. Ketika pakai pakaian enggak baca bismillah. Ketika bahkan berhubungan badan enggak baca bismillah. Itu juga mereka itu wasyarikhum fil amwali wal aulad. Di dalam Al-Qur'an sebutkan kan? Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Jadi, itu firman Allah Ta'ala kepada setan. Famsyarikhum, ikut serta bersama mereka dalam harta mereka dan juga dalam anak-anak mereka. Nah, oleh karenanya kata para mufasir bahwasanya setan itu juga ikut bermusyarakah ketika seorang suami berhubungan badan dengan istrinya. Cuma kalau kita dari depan, kalau mereka dari belakang. Kemudian kalau kita tidak membaca doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka bisa jadi nutfah yang keluar itu bercampur dengan nutfah yang keluar daripada setan, sehingga anak itu akan menjadi lebih banyak kemiripannya dengan setan dari segi sifat-sifatnya itu. Nah, dengan berdasarkan firman Allah SWT tadi. Nah, oleh karenanya ayo kita berusaha bersama-sama, terutama keluarga kita. Kita sia-sia gimana caranya supaya mereka mau sholat jamaah, gimana supaya mereka itu mau mendengarkan majlis taklim. Kalau kita melihat itu di BB maupun di internet, semuanya itu kan ada siaran-siaran langsung, ada seperti sekarang ini alhamdulillah disiarkan langsung ini yang sekarang kita laksanakan. Nah, ini untuk apa? Jadi supaya untuk memperluas. Itu tanda rasa kasih sayang kita dan toleransi kita kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Nah, kita berusaha, jangan sampai kalah kepada mereka. Walaupun kita sudah kalah, benar-benar nyata kalah kita kepada mereka. Tapi tetap kita tidak mau mengalah. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan semua kaum muslimin sebanyak-banyaknya insya Allah kita akan selamatkan. Oleh karenanya, caranya apa? Banyak baca Al-Quran. Wa qala Ali radhiyallahu anhu. La khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada kebaikan di dalam membaca Al-Qur'an kalau tidak ada tadabburnya dalamnya. Jadi kebaikan pahala tetap dia dapat, tapi kebaikan yang tersembunyi di dalam rahasia-rahasia Al-Qur'an itu tidak dapatkan. Nah, oleh karenanya kan ada seorang wali Allah yang bernama Abdul Aziz Ad-Dabbar. Dia itu seorang wali Allah yang sifatnya itu instan, yang seperti saya ceritakan, dia itu mendapatkan ilmu langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini membaca Al-Quran, tafsirnya Al-Quran sebanyak 600 tafsir. Tapi subhanallah, 600 tafsir ini beliau baca tapi belum bisa memuaskan dia di dalam arti setiap ayat yang dia bacanya. Sampai suatu waktu beliau itu membaca ayat Allah berbunyi, wa gaddara fahada. Ketika dia ulang-ulang berusaha mencermati artinya, tampak dan terbuka dia itu dalam ilmu tafsir. Sehingga beliau itu mengarang kitab tafsir. Kenapa? Semua yang terjadi di dalam kaun ini, di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini, semuanya itu kembali kepada ayat tersebut. Jadi semua itu gawaiannya Allah, pekerjaannya Allah. Allah yang menggerakkan mereka itu enggak mau hadir tempat ini. Karena apa? Allah berkehendak yang hadir di tempat ini semuanya itu adalah para kekasihnya Allah yang akan dibahagiakan di dunia sampai di akhirat nanti. Sementara di sana masih belum waktunya. Kita harapkan seperti itu. Sehingga suatu waktu mereka juga akan mendapatkan hidayah, mereka juga akan masuk bersama-sama bersama kita. Atau mereka sibuk, lebih sibuk dengan keduniaannya. Kenapa? Mereka masih belum yakin bahwasanya dunia itu gak akan kemana-mana. Padahal kalau mereka itu menutup tokonya dari mulai maghrib sampai isya untuk kita hadir majelis taklim, untuk kita membaca Al-Quran bersama-sama, maka itu akan menjadikan barokah. Masih banyak waktunya, setengah 8 sampai jam 9 kan 1 jam setengah masih. Nah, tapi itulah, kadang-kadang kalau seumpama setan itu sudah masuk membelenggu kepada hati seseorang, susah untuk akan melepaskannya. Bahkan kadang-kadang justru rame-ramenya itu antara maghrib sama isya. Gitu. Itu yang bikin rame siapa? Setan. Setan manusia namanya. Gitu. Nah, jadi oleh karena itu, alhamdulillah kita termasuk yang mendapatkan taufik. Tapi jangan sampai kita itu merusak hati kita setelah ini. Artinya apa? Kita melihat, oh berarti yang di luar itu setanul ini. Oh berarti yang di luar sana itu terbelenggu sama setan. Jangan. Biarkan kita itu tetap merasa kita adalah orang yang paling rendah di muka bumi ini. Orang yang paling membutuhkan, memerlukan kepada doa saudara kita. Nah, sehingga kalau kita semacam itu, maka insya Allah berarti kita terhitung orang-orang yang selamat hatinya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang tidak bermanfaat pada saat itu, pada hari itu, kecuali mereka yang bersih hatinya. Dan mereka itu pada saat itulah orang-orang yang bahagia oleh Allah Ta'ala. Wa sadaqa radiyallahu anhu. Fa innamal Qur'an innama unzila liyutadabbara. Dan salah benar apa yang diucapkan oleh Imam Ali katanya Al-Habibul Haddad, karena sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan supaya direnungi. Al-Qur'an ini diturunkan supaya difahami, dicermati. Wa bitadabbur yufhamul murad minhu. Dengan kita renungi, kita cermati ayat demi ayat, maka kita akan mengerti, memahami apa maksud daripada ayat Al-Qur'an itu. Wa tawassalu ilal ilmi bihi wal amali bima fihi. Dan dengan kita mencermati, kita merenungi setiap ayat yang kita baca, maka akan menyampaikan kita dengan pengetahuan tentang suatu ilmu yang berkaitan dengan ayat yang kita baca, dan telah membuka kesempatan bagi kita untuk mengamalkannya. Wa hadza huwal maqsud bi inzalihi wa ba'tsati rasuli sallallahu alaihi wasallam bihi. Dan inilah maksud utama, tujuan utama daripada diturunkannya Al-Qur'an dan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaika fi hali tilawatika bitadabburi wa tafahum. Maka hendaknya kalian ketika membaca Al-Qur'an hendaknya dicermati, direnungi setiap ayat yang dibaca. Fa inna ghalilan taqra'uhu minal Qur'an ma'a tadabbur wa tafahum khairun min katsirin taqra'uhu minal Qur'ani biduni dzalik. Karena sedikit daripada Al-Quran yang kamu baca, tapi diresapi, direnungi, dicermati, berusaha difahami artinya, lebih baik daripada kamu itu membaca Al-Quran yang banyak, tapi tanpa hal yang disebutkan tadi. Gala ba'du salaf rahmatullah alaihim, ada sebagian salaf yang berkata, la'an akra'a iza zulzilatu wal qari'atu atadabbaruhuma wa atafahamuhuma ahabu ilayya min an akra'a al-Qur'ana kullah. Ada salah satu salafun salih berkata, saya membaca iza zulzilah, saya membaca Al-Qari'ah, tapi dengan berusaha mencermatinya dan memahaminya, itu lebih baik daripada aku baca Al-Quran semuanya. Nah, jadi artinya apa? Jadi yang penting itu dalam baca Al-Quran itu adalah berusaha merenungi. Sekarang alhamdulillah, tafsir Quran itu kan ada dengan bahasa Indonesia, ada dengan bahasa Pekonia juga ada. Jadi permudah semuanya sekarang ini, tinggal kita bacanya aja. Tapi subhanallah, ketika segala sesuatu dipermudah, malah kita itu menjauh gitu. Ini tabiatnya manusia. Wa su'ila ba'duhuman qari'ina gara'a ahaduhuma al-Baqarah faqat wa gara'a al-akhar al-Baqarah wal Imran wa ibtada'a ma'an wa khatama ma'an ayyuhuma afdal fa qala alladhi gara'a al-Baqarah faqat afdal. Dan pernah ditanyakan para salafun saleh, ada satu orang yang membaca surat Baqarah sama surat Al-Imran. Faham? Sekaligus dalam satu waktu. Ada juga yang baca dalam waktu itu juga dia membaca Al-Baqarah. Jadi ada dua orang, satunya membaca surat Baqarah sama Al-Imran, satunya lagi cuma baca surat Al-Baqarah. Ketika dimulai, mereka sama-sama mulai, tapi ketika mengakhiri, yang satunya sampai Ali Imran, yang satunya cuma sampai Al-Baqarah. Mana yang lebih afdal? Maka dikatakan oleh ulama tersebut, yang lebih afdal itu adalah baca Al-Baqarah. Karena apa? Dia membacanya dengan cara pelan, artinya apa? Dia meresapi artinya. Sedangkan yang baca Al-Quran langsung Al-Baqarah sama Al-Imran, memang lebih banyak ayat yang dibaca, tapi tanpa merenungi, tanpa meresapi. Yang merenungi dan meresapi lebih afdol. Yang membaca Al-Baqarah saja tanpa Al-Imran itu lebih afdol dalam satu waktu. Itu maksudnya. Qultu wa innama sara hadzal ladzi qara al-Baqarah aktsaru fadlan ma anna al-akhar qara amithlahu nahwan min marrataini likauni qari al-Baqarah kana aktsara tadabburan wa tartilan dalla ala dhalika istighraquhu bi qira'atiha dhalika al-waqt alladhi qara fi al-akhar al-Baqarah al-Imran. Sedangkan kenapa kok dijawab yang membaca Al-Baqarah saja itu lebih baik? Karena yang membaca surat Al-Baqarah itu memang lebih sedikit, akan tetapi direnungi, diresapi, berusaha memahami artinya lebih baik daripada yang tidak direnungi dan tidak diresapi, walaupun lebih banyak ayat yang dibacanya. Faqad tabayyana laka anna tadabbur wa tafahum huwal maqsud. Maka dengan ini jelas sudah bagi kita semuanya bahwasanya yang penting dalam Al-Qur'an itu adalah berusaha memahami, mencermati arti daripada apa yang kita baca. Wallazi 'alaihil mu'wal fi hal tilawah walil Qur'anil Karim fa 'alaika bihi rahimakallah. Maka itulah maksud dan tujuan utama daripada membaca Al-Qur'an, maka hendaknya kalian melaksanakannya, kata Ibnu Haddad. Semoga kita bisa melaksanakan semuanya, dan semoga kita bisa membaca Al-Qur'an dengan mudah, memahaminya dengan mudah, merenunginya dengan mudah, berusaha mencermati artinya dengan mudah, dan semoga kita termasuk yang dibuka hati kita dengan Al-Qur'an, mendapatkan keberkahan dengan Al-Qur'an, dan semoga Al-Qur'an yang kita baca menular kebaikannya, keberkahannya kepada keluarga kita, sanak keluarga kita, dan tauladan kita, dan juga keluarga kita, dan semua sahabat kita, serta semua kaum muslimin. Dan semoga dengan pembacaan Al-Quran ini kita termasuk yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di pada mahsyar, sebagaimana Nabi SAW telah bersabda pada pelajaran yang lalu bahwasanya di mana kalian berhenti di dalam baca Al-Quran, disitulah derajat kalian di sisi Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisinya dengan kita banyak membaca Al-Quran, dan semoga kita termasuk orang yang mengakhiri hidup kita dalam keadaan ketika membaca Al-Quran ala hadiniyah. Walikul niyatin salihah wa ala manawasarabna salih. Al-Fatihah.